Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV Radio Roja dimanapun antum berada, serta para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mempertemukan kita di pagi hari yang cerah ini dalam lanjutan dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita masih dalam pembahasan tentang safar, ya, tentang hijrah. Hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan terakhir kita sedang membahas tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada para pemimpin di antara kamu. Dan jika kalian berselisih pendapat tentang satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah lebih baik dan akibatnya pun lebih baik. Di sini salah satu dari tahapan hijrah yang sangat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam ayat ini. Di pembahasan terakhir kemarin telah kita baca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih. Sebuah hadis yang sahih, ya, yang saling menguatkan dari berbagai jalurnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan ada orang-orang yang nanti ketika datang padanya sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia seolah-olah membandingkannya dengan Al-Quran. Apa yang dia tidak dapatkan dari Al-Quran, maka hadis tersebut ditolak. Ini jelas pemahaman yang sangat keliru dan menyimpang, ya, pemahaman yang sangat salah. Jadi di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama itu sahih, maka kita wajib berpegang teguh dengannya meskipun, ya, tidak diperintahkan, tidak terdapat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut secara persis, secara zat yang perintah tersebut di dalam Al-Qur'an. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat, telah taat kepada Allah. Makanya orang-orang yang menolak hadis yang sahih dengan mengatakan tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, ini adalah kedustaan yang justru mendustakan Al-Qur'an itu sendiri. Baik, di sini pembahasan lanjutan dari ayat yang kita bahas tadi diterangkan berikutnya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ketiga, taat kepada Rasul diulangi, menunjukkan taat kepada Rasul itu tersendiri, wajib untuk dilakukan selama ada berita dari hadis yang sahih yang sampai kepada kita. Adapun ulil amri tidak diulangi ketaatan kepadanya, tapi digandengkan dengan ketaatan, perintah ketaatan sebelumnya, menunjukkan ketaatan kepada ulil amri harus termasuk di dalam ketaatan kepada Rasul. Ya, ini tidak boleh menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita lihat diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini rahimahullahu taala, wa amma ulul amri fala tajibu ta'atu ahadihim illa idzan daraja tahta ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulul amri, para pemimpin di sini, ya, maka tidak wajib kita mentaati salah seorang di antara mereka, ya, kecuali kalau termasuk di dalam ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'atan mufradatan mustaqillah, bukanlah ketaatan yang berdiri sendiri. Ya, jadi ketaatan kepada ulil amri di sini harus sesuai dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, harus dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Jadi ini kaidahnya. Jadi kalau sudah kita bahas tadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Seandainya ada sebuah perintah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an secara zatnya, maka tetap wajib untuk kita taati. Karena taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk ketaatan kepada Allah. Adapun kalau ketaatan kepada ulil amri harus benar-benar, ya, tercakup di bawah ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukanlah ketaatan yang berdiri sendiri. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, alal mar'i as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karih, ma lam yu'mar bi ma'siyatin bi ma'siyatillahi fa idza umira bi ma'siyatillahi fala sam'a wala ta'ah. Ya, diterangkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi seorang manusia untuk selalu dengar dan taat. Mendengarkan dan taat kepada pemimpinnya, ya, pemimpin kaum muslimin, dalam hal-hal yang disukainya atau dibencinya, selama tidak diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Maka jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, jangan dia dengar dan jangan dia taat. Tidak ada mendengar dan tidak ada ketaatan. Jadi ketaatan kepada pemimpin sekali lagi harus terikat dengan, ya, ketaatan dalam perkara yang dibenarkan di dalam syariat, bukan dalam perkara yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasianya kenapa kalimat perintah di dalam ayat tadi disebutkan atiullaha, taatlah kepada Allah, diulang lagi wa atiur rasula, dan taatlah kepada Rasul. Setelah itu ulil amri enggak disebutkan lagi, tidak disebutkan lagi taatlah kepada ulil amri, tapi langsung digandengkan saja, dan kepada pemimpin di antara kalian. Tidak disebutkan lagi dan taatlah. Tidak ada lagi kata kerja, taatlah. Ya, kata perintah, taatlah kepada pemimpin. Ini menunjukkan ketaatan kepada pemimpin mengikuti ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak boleh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini rahasia yang terdapat di dalam ayat ini. Fata'ammal kaifa iqtadat i'adatu hadzal ma'na qauluhu ta'ala. Fata'ammal kaifa iqtadat i'adatu hadzal ma'na qauluhu ta'ala farudduhu ila Allahi war rasul. Maka coba perhatikan bagaimana, ya, di ayat di firman Allah berikutnya makna ini diulang kembali konsekuensi makna ini diulang kembali di dalam firman-Nya, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Dan jika kalian berselisih pendapat tentang satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nanti kita akan bahas, ya. Ulil amri di sini mencakup pemerintah dan para ulama, orang-orang yang berilmu, yang mereka adalah pemimpin manusia. Jika mereka berselisih pendapat, kembalikan kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan kembalikan kepada pendapat semata-mata. Inilah konsekuensi iman yang benar. Ya, konsekuensi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi, farudduhu ilallahi war rasuli. Maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Walam yakul wa ilar rasuli. Dan Allah tidak berfirman, dan kembalikanlah kepada Rasul-Nya. Tapi langsung disebutkan ar-Rasul. Fa inna radda ilal Qur'ani raddun ilallahi war rasul. Wa raddun ila sunnati raddun ilallahi war rasul. Karena kalau kita mengembalikan permasalahan kepada Al-Quran, berarti kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah Rasulullah SAW. Wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Maka mengembalikan kepada sun Al-Quran berarti mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana warraddu, mengembalikan kepada sunnah juga berarti mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Fama yahkumu bihi Allahu ta'ala huwa bi'ainihi hukmu rasulihi. Wama yahkumu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa bi'ainihi hukmu Allah. Maka apa yang dihukumi oleh Allah, ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah, ini pada zatnya juga merupakan, ya, pada zatnya hukum itu, ya, pada zatnya merupakan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukum itu pada zatnya juga merupakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita membedakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya sudah pernah kita terangkan demikian banyak. Ya, lebih dari puluhan ayat. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ya. Kemudian ayat yang tadi kita bacakan, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ini semua menggambarkan kepada kita tentang keharusan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan inti dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Baik. Kata beliau selanjutnya, fa idza radattum ila Allahi ma tanaza'tum fihi, yakni ila kitabihi, faqad radattumuhu ila rasulihi. Maka jika engkau dalam perselisihan, dalam sesuatu yang kalian perselisihkan, engkau kembalikan kepada Allah, yakni kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an, maka berarti kamu telah mengembalikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika idza radattumuhu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam faqad radattumuhu ila Allahi war rasul. Maka demikian pula jika kalian mengembalikan kepada Rasul, kepada hadis yang sahih, kepada sunnah beliau, maka berarti kalian telah mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa hadza min asraril Qur'an, dan ini termasuk rahasia kandungan Al-Qur'an, ya. Hikmah yang sangat tinggi dari makna Al-Quran yang kita dapatkan dari ayat yang sedang kita bahas ini. Subhanallah. Jadi, ini juga menunjukkan kepada kita, ketika ada permasalahan, kita harus kembali kepada dalil. Karena ketika di sini diperintahkan, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya, dan taat kepada ulil amri. Ya, dan kepada ulil amri, yakni pemimpin dan para ulama. Kita taati mereka karena mereka yang membawa agama. Para ulama kita ikuti karena mereka yang menjelaskan agama ini, mereka yang menerangkan kepada kita. Tapi kalau terjadi perselisihan pendapat, kembalikannya kepada dalil. Bukan kembali kepada pendapat. Ada sebagian orang ketika dia ya mencari permasalahan dalam agama, dia mencari pendapat yang sesuai dengan keinginannya, kemudian dia mengatasnamakan, ini ada ulama yang berkata demikian, ini ada ustadz yang berpendapat demikian. Kita diperintahkan untuk kembalikan kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini konsekuensi iman kepada Allah dan hari akhir. Konsekuensi iman yang benar dalam diri manusia. Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kembalikanlah perselisihan pendapat itu kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Di sini ada pembahasan berikutnya. Manhum ulul amri? Siapa itu ulul amri? Ya. Siapa yang kayak dimaksud dengan ulil amri, para pemimpin di antara kamu? Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qad ikhtalafatir riwayatu. Wa qad ikhtalafatir riwayatu anil Imam Ahmad rahimahullah taala fi ulil amri. Fa'anhu fihim rahimahullahu ta'ala riwayatan. Ya. Riwayat atau dari penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Besar Ahlu Sunnah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Syaibani rahimahullahu ta'ala, yang sudah kita ketahui adalah Imam Ahlu Sunnah di zamannya, yang diungkapkan oleh Imam Al-Zahabi sebagai Al-Imamu Haqqan wa Syekhul Islami Sidqan, imam yang sesungguhnya dan syekhul Islam yang sejati. Ya, dalam menjelaskan makna ulil amri, ada dua riwayat yang dinukil dari pernyataan Imam Ahmad. Pertama, ihdahuma, yang pertama, annahumul ulama, mereka adalah orang-orang yang berilmu, para ulama, karena mereka memimpin umat dalam ilmu, dalam pengajaran dan bimbingan agama. Wathaniyatu, riwayat yang kedua, annahumul umara, mereka adalah para penguasa, para pemimpin, pemerintah. Ya, kalau para ulama adalah pemimpin manusia dalam ilmu, dalam agama mereka, adapun para pemimpin atau para pemerintah, ya, para penguasa adalah pemimpin manusia dalam urusan yang berhubungan dengan ya, yang berhubungan dengan kenegaraan, yang berhubungan dengan keamanan, ya, pengamalan dari hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup manusia, penjagaan atau penegakan hukum di kalangan mereka. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wal qaulani tsabitani 'anil sahabati fi tafsiril ayah. Dan dua pendapat ini, dua perkataan dari Imam Ahmad ini disebutkan, kedua-duanya disebutkan dari ucapan sahabat ketika menafsirkan ayat ini. Jadi sebagian sahabat ada yang mengartikan al-umara, ada juga yang mengartikan al-ulama. Ya, seperti apa yang disebutkan misalnya dalam beberapa kitab tafsir dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyebutkan kedua makna ini ketika menafsirkan makna ulil amri. Nah. Baik. Kata Ibnu Qayyim, wassahi annahu annaha mutanawilatun lis-sinfaini jami'an. Dan pendapat yang sahih dalam masalah ini, ya, pengertian ulul amri mencakup dua golongan manusia ini semuanya. Fa innal ulama'a wal umara'a hum wulatul amri alladhi ba'athallahu bihi rasulahu. Karena orang-orang yang berilmu, para ulama dan para penguasa, para pemimpin, ya, pemerintah, mereka adalah wulatul amri. Mereka adalah pemerintah yang memegang urusan manusia, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya dengan hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketahui di Madinah adalah sekaligus sebagai pemimpin dan sebagai pendidik atau pembimbing manusia dalam urusan agama mereka. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, telah berhijrah ke Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pembimbing manusia dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan agama mereka. Makanya kedua makna ini, al-ulama dan umara, adalah Makna yang benar yang dimaksud dengan ayat ini dan makna ulil amri dalam ayat ini mencakup dua golongan manusia tersebut. Fal ulama'u latuhu hifdhan wa bayanan wa balaghan wa dhabban anhu wa raddan ala man alhada fihi wa zagha anhu. Maka para ulama, mereka adalah wulatul amri, pemegang urusan manusia dalam hal hifdhan, menjaganya, menjaga agama, menjelaskan agama, menyampaikan agama ini. Wa dhabban anhu, membelanya, dan membantah, menyanggah orang yang menyimpang dan menyeleweng dalam memahaminya. Wa qad wakalahumullahu bidzalika, Allah telah mewakilkan urusan penjagaan agama ini kepada para ulama sebagaimana dalam firman-Nya di surat Al-An'am ayat 89. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Fa iyakfur biha haula'i faqad wakalna biha qauman. Faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin. Mereka lah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, hukum, dan kenabian. Kalau seandainya mereka orang-orang kafir itu kufur terhadap petunjuk ini, maka sungguh telah kami wakilkan membawa petunjuk ini satu kaum yang mereka bukanlah orang-orang yang mengkufurinya. Inilah para ulama yang telah diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membela dan menjaga agama ini. Fayalaha min wakalatin aujaba ta'atahum walintihaa ila amrihim wa kaunan nasi taba'an lahum. Fayalaha min wakala. Maka alangkah indahnya perwakilan ini yang mengharuskan kita mentaati para ulama dan mengikuti apa yang mereka perintahkan dan menjadikan manusia selalu ya taba'an lahum, mengikuti petunjuk mereka. Inilah para ulama yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pembawa dan pembela agama ini. Sudah pernah kita sebutkan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saling menguatkan dari berbagai jalurnya sebagaimana yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka, yang mereka akan membersihkan dari agama ini ya pendustaan, tahrif, penyelewengan, menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas, pendustaan atau pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, dan pentakwilan dari orang-orang yang jahil. Inilah para ulama yang merupakan pemegang urusan dari sisi penjagaan terhadap agama umat Islam, terhadap penjagaan terhadap agama manusia. Sedangkan al-umara, wal-umara'u wulatuhu qiyaman wa ri'ayatan wa jihadan wa ilzaman linnasi bihi wa akhdahum ala yadi man kharaja anhu. Sedangkan para penguasa, pemerintah dalam masalah ini, mereka adalah pemegang urusan dalam hal menegakkannya, wari'ayah, dan menjaga manusia, memelihara manusia dalam penjagaan terhadap mereka, dan berjihad, memimpin jihad di jalan Allah, mengharuskan manusia berpegang teguh dengan petunjuk Allah, serta mereka bisa memaksa ya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya dalam hal ini kedua-duanya harusnya saling bekerja sama untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para ulama yang mengeluarkan pendapat, berfatwa, maka pemerintah dengan kekuasaan mereka mewajibkan manusia untuk menegakkan hukum Allah tersebut dengan cara seperti ini. Urusan agama, urusan kenegaraan, kemaslahatan masyarakat akan lebih mudah tercapai karena dekat dengan sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala karena selalu berusaha menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ulil amri, ternyata mencakup dua golongan manusia tadi, para ulama dan para penguasa dalam hal ini pemerintah. Wahadani sinfani humun nas wasairun naw'il insani wasairun naw'il insani taba'un lahum wa ra'iyatun. Kedua golongan manusia inilah, kedua golongan ini merekalah manusia yang sesungguhnya. Ya, sedangkan golongan manusia yang lainnya hanyalah mengikuti dan menjadi rakyat bagi mereka. Mereka lah yang memimpin manusia dan menentukan baik buruknya keadaan manusia. Sedangkan golongan-golongan manusia yang lain hanyalah mengikuti dan menjadi rakyat bagi mereka. Baik. Ini kita perhatikan makna ulil amri di sini. Ya, menjelaskan kepada kita bahwa kedua golongan manusia tadi, ulama dan umara, adalah tercakup di dalam makna ulil amri yang diperintahkan untuk kita taat kepada mereka selama ketaatan itu dibawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Makanya nanti ada perintah yang akan dibawakan selanjutnya untuk mengembalikan segala perselisihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Jadi inilah penjelasan tentang ayat Al-Quran yang merupakan bagian penting dari hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi menjelang siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan lagi pembahasan yang sangat bermanfaat dari keterangan yang Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Risalah Tabuqiyah yang agung ini di waktu-waktu yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari tentang memaknai ulil amri dari pembahasan kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543, ataupun Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819 896543. Nama khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan hamba Allah. Ya, di mana Ibu? Di Hutan Kayu. Di Hutan Kayu. Silakan Ibu pertanyaannya. Memang bertanya Ustaz. Kan kita taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintah, kan tidak mengatakan ketaatan. Kan ada yang mengatakan kalau misalnya orang laki-laki dia boleh menikah satu atau sampai empat. Tapi kan biasanya kan di Indonesia kan untuk pernikahan pertama itu melalui catatan negara, catatan hukum. Ya kan Pak Ustadz, kan kalau ingin menikah lebih dari satu kali harus izin dari istri pertama dan melalui catatan hukum juga. Banyak orang, kebanyakan dia menikah dengan dua atau tiga atau empat yang istri pertamanya tidak menyetujui, dia itu menikah tidak memakai catatan hukum. Itu bukannya melanggar perintah dari Rasul dan ulil amri Pak Ustadz? Karena nanti kan akan memudaratkan pada istrinya, tidak bisa mendapatkan akte kelahiran atau surat nikah atau surat apapun untuk pengurusan nanti anak sekolah, ya kan gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Ah Umar, silakan. Pertanyaan tadi. Nah, Ustaz, beliau bertanya Ustaz, apakah termasuk tidak taat kepada termasuk tidak taat kepada ulil amri ketika seorang yang menikahi istri yang kedua, ketiga dan keempat tidak melalui jalur hukum, Ustaz, ya, disebabkan karena istri yang pertama tidak menyetujui, Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Iya, masalah yang berhubungan dengan poligami ya, menikah yang kedua atau yang seterusnya, ketiga dan keempat. Pertama, hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam masalah ini kan jelas. Disebutkan di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatsa wa ruba." Maka nikailah wanita-wanita yang baik menurutmu, 2, 3, atau 4. Ya, itu merupakan dasar penetapan tentang masalah ini, bahwa ini adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hukum Islam sendiri, memang tidak wajib seorang laki-laki itu minta izin kepada istri yang pertama untuk menikah lagi, karena itu adalah haknya. Cuman kata para ulama, tetap lebih baik untuk dia memberitahu, bukan minta izin, sekedar memberitahu saja kepada istrinya untuk mempersiapkan dirinya nanti agar bisa menjadikan suasananya akan lebih baik setelah dia menikah lagi nantinya. Adapun sehubungan dengan masalah hukum atau peraturan pemerintah dalam masalah ini, ya, harus adanya izin dari istri pertama. Ini kan sudah kita bahas tadi. Ketaatan kepada ulil amri tidak bisa dilakukan kalau tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetap saja yang berhubungan dengan masalah misalnya pencatatan di kantor urusan agama, tetap harus berusaha dilakukan. Tetapi kalau seandainya yang izinnya diperhitungkan dalam masalah yang tidak memberikan, maka ini bukan menjadi penghalang. Ini bukan menjadi penghalang karena secara Islam tidak mensyaratkan hal tersebut. Tidak mensyaratkan hal tersebut, dan aturan yang dibuat dengan ketentuan seperti ini akan bisa menggugurkan tentang masalah hukum ini kalau seandainya dijadikan harus ada izin dari istri yang pertama. Makanya sudah kita katakan tadi, ketaatan kepada ulil amri hanya berlaku jika termasuk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ala kulli hal, alhamdulillah, yang saya ketahui sendiri, ya, beberapa teman-teman yang saya kenal melakukan yang seperti ini, alhamdulillah mereka tetap berusaha melakukan, mendapatkan surat-surat yang resmi. Ya, beberapa ikhwan yang saya kenal, mungkin kalau di kota-kota besar agak susah, kalau di daerah-daerah alhamdulillah kami lebih dipermudah dalam masalah ini, sehingga kita bisa mengurus surat-surat, sampai pun istri yang keempat juga sudah ada surat-suratnya, ada kartu keluarganya, dan anak-anak yang lahir juga alhamdulillah punya akte kelahiran dan seterusnya. Ini kalau di daerah mungkin agak lebih dipermudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan peraturan dalam masalah ini, ya, akan dipermudah sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan tentu saja orang yang mengamalkannya dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas kembali masalah hukum asal dalam masalah ini, tentu kita tidak boleh melanggar ketentuan yang disebutkan di dalam syariat tentang masalah berhubungan dengan seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami. Dia harus mempertimbangkan keadaan dirinya, dia harus menilai kemampuannya, masalah kemampuannya bersikap adil dan kemampuannya memberi nafkah. Ini harus ada pertimbangan-pertimbangan, karena permasalahan seperti ini bukanlah perkara yang bisa dilakukan hanya sekedar bermain-main atau mencoba-coba saja. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban telah memberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang tadi bertanya di hutan kayu. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Khotbah Islam azani Allah wa iyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, silakan menghubungi kami di 021-823-6543. Ya, silakan. Dan kami informasikan bagi yang bertanya, mohon untuk terlebih dahulu mengecilkan suara volume televisinya ataupun volume radionya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Di Pak Ahmad. Pak Ahmad, di mana Pak Ahmad? Di Brebes. Di Brebes. Silakan Pak Ahmad. Ini tadi. Ketika ketaatan kepada Allah dan Rasulnya setelah menyimpang dari itu, apakah bisa dikatakan misalkan kita gitu, bisa dikatakan menantang Allah dan Rasulnya? Mohon maaf Bapak, tolong diulang kembali karena suaranya terputus-putus, kami kurang jelas menyimak pertanyaan Bapak. Ya, silakan diulang kembali Bapak. Iya. Ya, jadi gini, ketika orang hamba melenceng, apakah bisa dikatakan mereka menentangnya seperti perbuatan kita, perbuatan lainnya, atau mereka? Mohon maaf Bapak, terputus suaranya kembali. Mungkin Bapak bisa pindah lokasi untuk menghubungi kami agar sinyal teleponnya bisa terdengar, bisa terkirim dengan baik, dan kami mohon maaf, kami tunda dulu pertanyaan dari Bapak dan kami angkat pertanyaan berikutnya. Silakan di 021-823-6543. Iya. Halo. Iya. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Ibu Satin Saleh yang ada di Gorontalo ini, Pak. Iya, di Ibu. Silakan Ibu. Ya, saya langsung ke pertanyaan saya, Pak. Di desa kami itu ada seorang pemimpin yang tidak paham dengan agama. Bagaimana dengan kami sebagai masyarakatnya, Pak? Mohon penjelasannya. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Gorontalo tadi, kalau nggak salah ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kaum muslimin dan kita semua tentu saja. Ada seorang pemimpin di daerahnya katanya yang tidak paham tentang urusan agamanya. Ya. Kewajiban kita sebagai masyarakat kalau kita dapati pemimpin yang seperti ini, ya, harusnya kalau ada yang berilmu berusaha mendekatinya untuk menasehatinya. Tadi kan sudah kita katakan pemimpin itu adalah penguasa, pemerintah dalam masalah ini juga para ulama. Seharusnya orang-orang yang berilmu berusaha untuk mendekatinya, membimbing dia kepada pemahaman agama yang benar. Misalnya ibu punya akses untuk menasehati dia, punya cara untuk bisa memberitahu kepada dia tentang masalah-masalah agamanya, misalnya masalah sholatnya, masalah bagaimana menasehati orang yang berbuat salah atau memberikan bimbingan kepada orang yang melanggar misalnya, atau anak yang nakal misalnya, ada akses untuk bisa menyampaikan ke dia, maka sampaikan kepada dia. Kalau seandainya ibu punya keluarga yang mungkin dekat dengan orang tersebut supaya nasihat mudah sampai, maka sampaikan lewat keluarga ini agar kita ikut adil dalam meluruskan keadaan pemimpin kita yang dengan ini insya Allah akan menjadi sebab kebaikan bagi masyarakatnya insya Allah. Inilah yang kita dianjurkan untuk saling menasehati, saling memberikan masukan yang baik kepada pemimpin kita, kepada penguasa atau pemerintah kita, agar bisa tercipta kesejahteraan hidup bagi pemimpin dan masyarakatnya. Nah, barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda berikan Ustaz. Demikian untuk jawaban pertanyaan dari ibu yang berada di Gorontalo, bisa difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Nama khatul Islam azani Allah wa yakum. Masih kami angkat pertanyaan melalui telepon, di layanan telepon 021-823-6543. Silakan untuk yang berikutnya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Karmanto di Sumatera Selatan. Pak Karmanto, Pak ya, di Sumatera Selatan. Ya, silakan Pak Karmanto pertanyaannya. Gini Ustaz, yang kami mau kami tanyakan masalah sholat di masjid itu. Setiap waktu-waktu ke masjid itu ada sholat murtad bagaimana Ustaz? Masalahnya gini, rekan aku itu waktu sebelum sholat isya itu aku lihat kok sholat banyak, sholat istilahnya dua rakaat itu sholat apa? Apa tiap kalau di masjid itu bisa dilakukan sholat mutlak seperti itu selain hari tertentu gitu, Ustaz? Sholat mutlak, Pak ya? Itu dulu, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Kananto atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Barakallahu fiik, pertanyaan bermanfaat dari Bapak yang ada di Sumatera Selatan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan, memudahkan tercurahnya rahmatnya kepada Bapak dan kepada keluarganya serta kepada kita semua. Ya. Masalah yang berhubungan dengan temannya tadi yang melaksanakan sholat sunnah beberapa dua rakaat sebelum sholat isya begitu ya, yang saya pahami dari pertanyaannya tadi. Ini saya sendiri tidak mengetahui sholat apa. Yang kita ketahui memang setiap adzan dan iqamat itu ada sholat sunnah dua rakaat. Sebelum sholat maghrib juga ada sholat sunnah dua rakaat, sholat sunnah rawatib, tapi bukan sholat rawatib yang mu'akkadah, yang ditekankan. Setelah sholat isya, setelah adzan sholat isya juga, sebelum qomat juga ada sholat sunnah dua rakaat, tapi bukan yang ditekankan juga. Maka kalau tadi dia melaksanakan dua rakaat, ini kira-kira jarak antara adzan dan iqamahnya selama apa? Biasanya kan tidak selama itu kalau masjid. Rata-rata paling kita bisa laksanakan 4 rakaat, 2 rakaat mungkin tahiyatul masjid, 2 rakaat salat qobliyah, ya, salat rawatib qobliyah isya. Ini sampai lama sekali, berarti jaraknya lama sekali antara adzan dan iqamat. Saya juga heran. Ada yang saya ketahui, ada yang menyebutkan tentang salat setelah salat maghrib yang disebut dengan salatul awabin, tapi ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ada sholatnya yang dikatakan al-awabin, berapa rakaat itu di antara maghrib dan isya sampai lebih dari 10 rakaat kalau tidak salah ingat. Tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Sholat awabin artinya sholatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Itu hadisnya lemah kalau disebutkan antara maghrib dan isya. Ada sholat awabin yang sahih disebutkan dalam Sahih Muslim, yaitu sholatnya sholat di waktu duha yang paling utama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, salatul awabina hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Ya sekitar jam 10 siang atau jam 11 siang, ini salat duha yang paling utama. Karena disebut sebagai salat al-awabin, salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Maksudnya kata para ulama, karena waktu inilah waktu manusia sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaannya. Kalau pedagang sedang laris-larisnya dia berdagang waktu ini. Makanya ketika ada orang yang menyempatkan diri salat duha di waktu itu, maka dia dapat keutamaan sebagai orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia sedang lalai. Itu yang salat awabin yang benar yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, barakallahu fiik. Namun Ustaz Taufik, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban telah Anda berikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Kananto di Sumatera Selatan atas pertanyaan telah dijawab oleh Ustaz. Semoga dapat difahami dengan baik dan benar jawaban tersebut. Kota Islam Azan ya Allah wa yakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Anda masih bisa menghubungi kami di 0218236543. Ya, kami persilakan untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Mayoya, Makassar, Ustaz. Dengan siapa Bapak? Makassar, Ustaz. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya sudah menduda selama 2 tahun. Sedangkan umur saya kira-kira 65. Walaupun sedikit saya sudah hadapi, walaupun sedikit alhamdulillah saya punya pensiun. Dan kemudian teman-teman saya, karena badan saya agak sehat gitu, dianjurkan agar kawin lagi. Tapi saya agak trauma dengan penyakit-penyakit yang dialami istri saya. Saya tidak mau beristri lagi. Apakah saya salam bersaksi, Ustaz? Ya, baik Bapak. Terima kasih, Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Wajazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun Ustaz, kami akan ulang pertanyaan beliau Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, bagaimanakah beliau menolak menikah lagi karena khawatir mengalami hal yang serupa yang dialami oleh istrinya dengan penyakit-penyakit yang menimpa istrinya, di mana dia memiliki tubuh yang cukup kuat dan siap dan bisa untuk menikah kembali Ustaz. Apakah alasan ini dibenarkan Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari bapak tadi ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya. Alasan yang disebutkan tadi, Pak, itu tidak benar ya. Anjuran untuk menikah lagi, apalagi bapak yang saat ini masih punya fisik yang kuat dan juga tentu saja sebagai laki-laki tetap berlaku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih besar daripada fitnah perempuan bagi laki-laki. Makanya sebaiknya bapak menikah lagi ya, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan. Salah seorang dari sahabat sudah kita ketahui, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, yang pernah mengatakan ya, saya diberikan umur yang seandainya saya sudah mengetahui apa ini kematianku akan dekat, maka saya tidak akan mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membujang. Ya, dalam keadaan membujang ya, ini bukan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam seseorang itu bertahan dengan bujang ya, atau dalam kondisi dia duda sementara dia masih punya kemampuan, maka lebih baik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita telah menikah. Dan ini merupakan anjuran yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW. Maka tadi yang dianjurkan oleh teman-teman bapak itu adalah anjuran yang baik. Anjuran yang baik, maka hendaknya kalau bapak tidak ada halangan, ya, bisa melakukan pernikahan, kemudian juga cukup untuk bisa membiayai keluarga, maka lakukanlah sebagaimana yang diperintahkan di dalam ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW. Adapun masalah trauma, apa yang bapak alami dulu dengan perempuan yang dulu tidak mesti sama dengan yang sekarang. Bapak bisa memilih seorang perempuan yang baik, seorang perempuan atau wanita yang saleha, yang insya Allah bisa memberikan kebahagiaan dalam hidup ya, karena inilah yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fik. Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban telah antum berikan Ustaz. Demikian jawaban untuk bapak tadi yang bertanya. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan. Kota Islam Azani Allah wa Yakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, silakan menghubungi kami di 0218236543. Kita angkat yang berikutnya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Aisyah di Sidomulyo. Aisyah di Sidomulyo, silakan. Iya. Ini saya tuh mau bertanya tentang pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ustaz. Siapa itu? Abu Yahya. Abdullah Taslim, Ibu. Abdullah Taslim. Itu kan apa? Tentang salat witir. Saya tuh memahaminya tuh kok seperti ini ya Bapak. Misalnya kita mengerjakan yang 5 rakaat. Terus saya itu mengerjakannya itu cara memahami saya itu salat 4 rakaat langsung, setelah itu kita berdiri lagi salat witir yang terakhir. Apakah itu benar enggak ya cara saya memahami tentang salat witir itu? Ya, baik, terima kasih Ibu Aisyah, pertanyaannya cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin beliau pernah mendapatkan kajian Ustaz dari Ustaz Abu Yahya Badrul Salam RSI Hafizullah Ta'ala tentang salat, tata cara salat witir, dan beliau memahaminya kalau salat witir yang dikerjakan dengan jumlah rakaat 5 rakaat mengerjakan dengan 4 rakaat sekaligus lalu kemudian 1 rakaat salam, apakah memang benar demikian Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu tadi tentang salat witir ya yang 5 rakaat. Salat witir yang 5 rakaat, Ibu ya, cara pelaksanaannya kalau kita ingin laksanakan 2 rakaat kemudian 1, maka itu benar, boleh kita lakukan. Kalau kita ingin laksanakan salat 5 rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Ya. Itu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, dan kita anggap yang witir ini adalah yang 1 rakaat yang terakhir, inilah yang witir. Kalau kita ingin laksanakan semuanya 5 rakaat witir, itu bisa kita kerjakan semua 5 rakaat sekali salam. Ya, ini kadang-kadang Rasulullah SAW lakukan ketika melaksanakan salat yang 11 rakaat, beliau lakukan 2 rakaat, 2 rakaat, Salam ya, jadi salam dua rakaat, salam dua rakaat, salam dua rakaat, sampai tiga kali, enam rakaat, kemudian lima rakaat witir langsung dengan salam terakhir. Salam terakhir, lima rakaat langsung dengan salam terakhir. Itu yang ada. Adapun kalau yang ibu contohkan tadi, empat rakaat kemudian satu, ini yang saya belum ketahui ada contohnya dari sunnah Rasulullah SAW. Yang saya ketahui yang ada contohnya adalah tadi, kalau yang pelaksanaan salat witir yang lima rakaat. Karena memang witir itu boleh kita lakukan satu rakaat, boleh tiga rakaat, boleh lima rakaat. Cara pelaksanaan yang lima rakaat adalah seperti tadi, langsung sekaligus lima rakaat, terakhir baru kita tahiyat dan salam. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas jawaban telah Anda sampaikan Ustaz, dan demikianlah jawaban untuk Ibu Aisyah di Sidomulyo. Mudah-mudahan dapat difahami tentang tata cara bagaimana salat witir yang berjumlah 5 rakaat. Qotal istama azani Allah wa iyakum, masih ada waktu untuk kesempatan kita di pagi hari ini untuk bertanya kepada beliau, dan kami masih membuka soal jawab, interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Silakan menghubungi di 021 823 6543. Kami angkat berikutnya di layanan telepon, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ya, saya dengan Rashid Pak di Jakarta. Pak Rashid, silakan Pak Rashid. Oke, Pak Ustaz, assalamualaikum. Saya bekerja di perusahaan multinasional Pak, yang mengharuskan saya untuk traveling ke luar negeri dengan jangka waktu yang cukup lama, mungkin sebulan atau dua bulan lebih Pak. Akan saya tanyakan, seberapa lama waktu kita di luar negeri safar, kita dapat sholatnya dapat kita jamak mengkosor ya Pak ya? Iya, seperti itu. Baik. Terima kasih, jazakallah khair. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, mungkin cukup jelas Ustaz untuk pertanyaan dari beliau Ustaz. Ya, alhamdulillah. mengenai masalah orang yang ada urusan ke luar negeri misalnya, seperti yang ditanyakan oleh beliau tadi, berapa lama batasan waktu yang di situ dia boleh melakukan hukum-hukum yang berkenaan dengan seorang musafir begitu ya. Tadi pertanyaannya jamak dan qasar. Sudah kita pernah bahas sebenarnya, jamak dan qasar itu tidak mesti harus bersatu begitu ya. Karena kalau jamak itu dia hubungannya dengan hajat, kebutuhan. Dilakukan waktu safar maupun tidak safar, dia bukan berhubungan dengan safar. Yang berhubungan dengan safar itu mengqasar salat, salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi berapa lamakah dia boleh mengqasar salatnya selama dia melakukan perjalanan atau safar ke luar negeri? Menurut pendapat yang terkuat dalam masalah ini, pendapat yang dikuatkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga Syekh Al-Albani rahimahumullah taala, bahwasanya selama dia masih berada di daerah tersebut, di tempat tersebut, dia memang hanya sekedar berkunjung selama apapun ya, seberapa lama pun, sampai pun misalnya sebulan, dia tetap tidak menetap di tempat tersebut, dia cuma berkunjung sementara dan dia akan pulang, berarti terhukum padanya, terhitung padanya hukum-hukum safar, musafir. Musafir dia boleh mengqasar salat ketika dia salat sendirian. Tapi ketika dia salat berjamaah bersama kaum muslimin di sana, maka dia tetap menyempurnakan salat mengikuti imam. Kalau dia salat sendirian baru dia qasar. Adapun kalau jamaah, jamaah ini sesuai dengan kebutuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan qasar tanpa dijamaah karena tidak ada hajatnya, tidak ada kebutuhannya. Saya sudah katakan tadi, menjamak salat itu bukan hubungannya dengan safar dia, hubungannya dengan kebutuhan. Ada sesuatu yang memberatkan ya, sesuatu hajat sehingga kita bisa menjamak salat kita. Ya, contohnya seperti hujan deras atau orang yang sakit misalnya, ada kebutuhannya, atau orang yang sedang dalam perjalanan tidak bisa dia berhenti untuk melaksanakan salat pada waktunya, maka dia karena ada hajat ini dia boleh menjamak salatnya. Jadi inilah yang berhubungan dengan masalah pertanyaan tadi, ketika dia berada di luar negeri, selama dia masih ada hajat di sana, berapa lama pun dia, tetap selama dia tidak menetap di sana, dia cuma menyelesaikan hajatnya, keperluannya, kemudian dia pulang, maka tetap berlaku padanya hukum-hukum safar seperti yang dijelaskan tadi. Nah, namun Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiik Ustaz atas jawaban yang Anda berikan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Rashid di Jakarta tadi merupakan pertanyaan terakhir saat di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri kajian ini, kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah akan ada kelanjutan dari pembahasan tentang makna ulil amri serta bagaimana sikap seorang muslim ketika adanya perselisihan atau perbedaan pendapat atau hal-hal yang tidak disepakati dalam urusan agama, sebagai konsekuensi dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan konsekuensi hijrah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Insyaallah ada kelanjutannya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan membahasnya lagi. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.